Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul haji arba'atun. Ahaduha al-ihramu ma'an niyati ay niyati dukhuli fil haji. Wasani al-wukufu bi'arafata wal muradu hudu rul muhrimi bil haji lahadatan ba'da zawali syamsi yawma arafata. وهو اليوم التاسع من ذي الحجة بشرط كون الواقف أهلا للعادة لا مغمى عليه ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النهار وهو العاشر من ذي الحجة. Jadi lanjut dalam tentang masalah rukun-rukun haji. Dan bermula rukun haji itu empat. Bermula salah satunya daripada empat rukun haji itu ihram beserta niat. Artinya beserta niat masuk dalam haji. Dan bermula yang kedua itu wukuf di Arafah. Dan bermula maksud daripada wukuf hadirnya si muhrim, artinya hadir orang yang berihram dengan haji, lahdatan, pada sebentar saja, artinya sekedip mata, mereka artikan lahdah. Ba'da zawali syamsi, fajan ghadir, yaitu setelah tergelincir matahari pada urur Arafah. Wa huwa al-yawmut tasi'u min Dzulhijjah, bermula dianya urur Arafah itu hari 9 daripada Dzulhijjah. Bisyarti kaunil waqifi ahlalil adati la mukmu alaihi, urung ihram yang hadir dengan syarat keadaan orang yang berwukuf itu ahli lil adah, bukan mukmu alaihi, artinya bukan orang yang dipitamkan, dan berkekalanlah waktu wukuf hingga fajar hari nahar, dan bermula dianya hari nahar itu hari ke-10 daripada bulan Dzulhijjah. Jadi terkait dengan rukun haji, karena hajinya rukun dan wajib. Punya rukun, hansip rukun sama dengan hansa haji. Punya wajib, kurung wajib, haji sah, tapi wajib gantung dengan dam. Yang perlu dibedakan antara rukun dengan haji, dengan rukun dengan wajib haji. Karena hal yang membedakan ibadah haji adalah pada ibadah hajinya, nah yang hal yang membedakan itu nah. Jadi rukunnya kata lain daripada juzuk daripada haji. Juzuk hajinya nafkah boh hal yang memang mesti dilakukan dalam haji. Menyenyo hana maka dipastikan haji hana. Jadi yang pertama adalah ihram. Ihram beserta niat. Mana ihram tapi haram rawat daripada yang dia tak puput tergolong tatamang dalam niat haji. Yang mana ihram. Lagi takbiratul ihram menyebab semayang na takbiratul ihram, artinya dengan tata kebirnya kata perharam haram jid pejubu menyatu golong dah semayang jid pejubu ada kata ihram hanya li pejubu menanti tergolom haji dikitnya jid tak pakai pakaian yang mubalut ah jid tak pakai pakaian yang senicio ada kata sama dalam haji hanya li menanti di antara larangan-larangan yang hanya tak puput kata-kata kata ihram. Man wate tak ihram, iban makna tak ihram beserta niat. Artinya tak tamang, tak niat, tak menghaji. Jangan makna ihram. Kemudian yang kedua daripada rukun haji adalah berwukuf di Arafah. Makna wukuf berhenti sejenak. Lagi tanya wukuf deng. Jadi makna wukuf dalam bab hajinya iban. Artinya digitanya na digitanya hudur digitanya hadir digitanya yang ihram yang kali tak ihram haji yang tak hadirnya yaitu di padang Arafah. Nyen padu masatrip si kurung-kurung di silahbah, artinya hana wate yang paling ubud daripada silahbah, yang penting bena gitanya di Arafah. Pajan masaji adalah wate wukuf setelah tergelincir, artinya ketika kita mengluhur uroh si kereng Dzulhijjah hingga kepada subuh uroh nahar, artinya subuh uroh raya. Dalam masa jangka wajahnya na posisi gitu di Arafah. Nyan kagetan wukuf. Menyedi gitu na tuk dua uroh. Lebih ke. Artinya yang penting dalam durasi wate yang mulai lehluhu hingga subuh urur raya. Nah, dikitu yang dalam durasi wate-nya nya kagikeun gitu wukuf. Cuma disyaratkan urang yang berwukufnya adalah ahli ibadah. Makna ahli ibadah digenya kan urang punggung. Ya mana? Maka termasuk hanasah orang yang gejak wukufnya dikira dalam keadaan hanasadar. Sedangkan menye urang sakit berat yang juga sah wukuf. Maka jina dalam istilah pelaksanaan haji yang ikut dengan safari wukuf. Safari wukufnya menye urang sakit berat dikira. Tapi dia mantan sadar. Yang tetap di menye dengan ambulan kenan u Arafahnya walaupun di adwate ya Tuhan adrib. Ya mana? Wastamiru waktu wukuf ila fajri yauminahar. Wate wukufnya panjang gitu. Artinya mulai daripada lehluhu urung Arafah berkegalanlah wate wukuf hingga kepada fajar urung raya. Artinya urung yang ketipluh daripada Dzulhijjah. Ya rukun yang kedua. Wasalisu at-tawafu bil bait. Sab'a tawafati. Ajilan fi tawafihil bait. Ayasarihi mubtadi'an bil hajaril aswadi muhadiyan lahu fi mururihi bijami'i badanihi. Bermula rukun yang kedua yaitu bertawaf di Baitullah akan 7 kali putaran. Ja'ilan fi tawafihil bait ayasarihi kaifiyah tawaf kiban. Hal keadaannya seorang itu menjadikan pada tawafnya seorang akan bait, artinya akan Baitullah daripada kirinya seorang. Mubtadi'an bil hajaril aswad, hal keadaannya seorang itu yang memulai di Hajar Aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi bi jami'i madanihi, hal keadaannya seorang itu yang perakun muhadiyannya tentang badan baginya Hajar Aswad pada berlalunya seorang dengan seluruh badannya seorang. Jadi yang dia kurukun adalah tawaf. Wadah kekun tawafnya tujuh geputahnya sabuk tawaf kan tujuh buah tawaf ha? Jadi makna tawaf itu adalah tujuh gebutah yang tabuh rukun haji, iaitu tabuh rukun tawaf. Kaifiyah haji, watia getawaf, posisi Baitullah yang belahwi. Kemudian permulaan tawaf daripada Hajar Aswad. Kemudian watia leh gemulai laganya seluruh putarannya muhadian fiburuhi. Artinya tertentang badan ganya ketika gelewati yaitu dengan B. Falau bada'a bi ghairil hajar lam yusab lahu. Maka jika lo memulai yang seorang dengan kan Hajarul Aswad, niscaya hana dihitungkan akan putaran baginya tawaf. Maka metode dilakukan tawaf bil qasri tarfu jabali abi qubais wal marwatu baca marwah bi fathil mimi alamun alal mawdhi'il ma'rufi bil makkah. Nah, bermula rukun yang keempat adalah sa'i antara safa dan marwah akan 7 kali. Jadi rukun haji yang keempat adalah bersa'i antara safa dan marwah. Wa syartuhu ayya bada'a fi awali marratin bis safa wa yakhtima bil marwah. Syarat sah sa'i adalah memulai di safa dan mengakhiri di marwah. Wa yusabu dhahabu ila safa ila al marwah marrah wa auduhu minha ilaihi marrah ukhra. Man hitungan yang dihitung 7 ge sa'inya adalah perjalanan daripada Safa kepada Marwah akan 1 kali dan dihitungkan akan kembalinya seorang daripada Marwah kepada Safa akan 1 kali yang lain. Jadi makna menyebab tawaf punokan 1 kali putarannya sega, sedangkan pada sa'i Safa dengan Marwah diawali dari Safa kemudian ya Marwah yang 3, kemudian dari Marwah wa Safa yang dihitung kali kedua, kemudian dari dari Safa kembali ke Marwah kali ketiga, dari Marwah kembali ke Safa, artinya hingga selesai 7 kali. Ya, kita akan dengan sa'i. Wasafa bil qasri tarafu jabal Abi Kubais. Mayatun Safa putra. Safanya adalah Safa cara bacanya qasar, artinya dikefanya na alih maksurah. Safa dikefana alih. Safanya adalah tarafu jabal Abi Kubais. Safa adalah ujung daripada bukit Abi Kubais, Jabal Abi Kubais. Yang berada di kiri daripada Ka'bah. Wal Marwah. Marwah bi fathil mim. Marwah dapat jadi dengan fathah mim. Alamun 'alal mawdhi'il ma'ruf bil Makkah. Marwah adalah sabuh bukit, ya. Marwah adalah sabuh bukit yang na pada tempat yang ma'ruf di Makkah. Yang ke dengan Marwah. Jadi najika idalaman wa qauluhu alam al mawdhi'il ma'ruf Makkah wa huwa taraful jabil Abi Kainaka. Jadi posisi Marwah adalah ujung daripada bukit Kainaka. Ya, negeri akan dengan Marwah. Wa baqiya min arkanil haji al halku aw at taqsiru in ja'alna kullan min huma nusukan wa huwa al mashhuru fa in qulna inna kullan min huma istibahatun mahdhurun falaysa min al arkani wa yajibu taqdimul ihrami ala kullil arkani sabiqati. Dan tersisa daripada segala rukun haji oleh mencukur ataupun menggunting, jika kita jadikan akan tiap-tiap daripada keduanya akan sebagai rukun. Dan bermula dianya menjadikan cumuku ataupun bercukur sebagai rukun, itu pendapat yang masyhur. Maka jika kita berpendapat bahwa tiap-tiap daripada keduanya itu istibahah, artinya sebagai pembolehan larangan, maka tidak adalah keduanya itu daripada rukun. Jadi ke masalah cumuku, artinya tahallulnya sebagai rukunnya nakhilah. Artinya ketika menjadikan tahallul, artinya tahallul dengan mencukur ataupun dengan menggunting sebagai rukun, maka rukun daripada haji dia kelimang boh. Dan memang terjadikannya sebagai rukun, karena tahallulnya adalah cara tubiat daripada ihram menukar. Menyecara tubiat daripada ihram yang hana takkan ke rukun, artinya pernah untuk jeda tubiat daripada ihram berdapubut atanya. Yang fa'in kulna inna kulla min huma istibaha, artinya apa? Baru jid diketika selesai daripada ihram bekara cukuo, artinya cukuo-nya kan rukun daripada haji tunggu. Nah, jika kita berpendapat menan, makanya ke rukun. Tapi punya kita tak begah apa? Di antara rukun adalah bina cukuo. Ya, menan. Artinya menyata anggapnya sebagai rukun, maka rukun juga lima. Sedangkan menyata jadikan cumukunya adalah sebagai wasilah untuk jid tubiat daripada hal yang terlarang, makanya ke rukun. Tapi nyat adalah cara tubiat. Nyat lagi tapu hukum salim. Salim berukun. Menyelam semayang salim rukun. Amin. Wajibu takdimul ihrami ala kulil arkanis sabiqah. Dan wajiblah mendahulukan ihram di atas tiap-tiap rukun yang terdahulu. Mengenai daripada tertib rukun, perkelimang ataupun pet. Yang pertama tat-tat wajib di awal adalah niat, iaitu ihram. Yang ihram wajib berdua makfun, sedangkan hal yang lain jidkan makfun. Hem tadi lagi antara adanya mana makna ken makfun mana mesti yang hana berlaku tertib antara tawaf dengan wukuf, adanya dia tak ihram langsung dah wukuf jid, dia tak ihram langsung dah tawaf gelom dah wukuf jid. Kemudian antara tawaf dengan sa'i yang juga berlaku tertib. Artinya betul, baru jid dan sa'i bekas dia tawaf. Ya menang. Dan bukan berarti itu jid dan sa'i lah ya segolong dan tawaf. Nah, jid si. Tapi antaranya antara tawaf dengan sa'i, antara tawaf dengan sa'i yang tertib. Ya menang. Hari ini. Allahu'alam. Assalamualaikum.